Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral talaba hafidhakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu syariat, ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, menjadi sebab utama seorang dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Berkata sebagian ulama, seluruh kemuliaan, pujian yang ada dalam Al-Quran, baik kepada perorangan atau kepada kelompok, itu adalah buah dari ilmu. Dan seluruh celaan yang ada dalam Al-Quran kepada kelompok atau kepada perorangan, itu adalah buah dari kebodohan. Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan orang-orang yang diberi ilmu syariat, ilmu agama, di atas sekian banyak dari manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasha. Narfa'u darajatin man nasha. Wa faqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Kami angkat sebagian orang yang kami kehendaki sekian derajat. Kami angkat sebagian orang yang kami kehendaki sekian tingkatan yang tinggi. Kata sebagian salaf, ay bila ilmi. Dengan sebab ilmu, kami angkat sebagian orang kepada tingkatan yang tinggi. Ilmu telah menjadikan orang yang mulia semakin mulia. Ilmu telah menyampaikan orang biasa pada kedudukan yang terpandang di tengah-tengah manusia. Raja Talut yang diangkat menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel, yang memimpin perang untuk mengalahkan Raja Jalut, beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang kalau dilihat oleh manusia, orang yang hartanya melimpah, tidak. Allah jadikan dia sebagai raja yang memimpin pasukannya, berperang melawan raja yang kejam, raja yang sangat kuat, dan mampu menumbangkan dengan izin Allah. Karena Talut diberi oleh Allah bastatan fil ilmi wal jism, diberi oleh Allah tubuh yang kuat dan ilmu yang luas, ilmu syariat. Dengan tubuh yang kuat bisa untuk menghadapi musuh, dan dengan ilmu yang cukup bisa untuk mengatur masyarakatnya, mengatur pasukannya. Ibrahim alaihi salatu wasalam, meskipun waktu itu seorang diri, mampu membungkam hujah-hujah, argumentasi-argumentasi raja yang zalim dan pasukannya. Seorang diri bisa mengalahkan hujah mereka karena ilmu yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral talabah hafizakumullah. Marhaban bikum fi hadha al-ma'had al-mubarak insyaallah. Wa antum insyaallah ala khair. Wa ma fa'altum fi hadhihi al-ayyam min talabil ilmi fa inna min khairi a'malikum. Marhaban bikum, selamat datang kepada para penimba ilmu di ma'had yang diberkahi ini insyaallah. Kalian di atas kebaikan insyaallah, dan apa yang sedang kalian jalani saat ini termasuk dari amalan yang terbaik. Paling baiknya amalan adalah talabul ilmi. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ya, maknanya tidak ada amalan yang lebih mulia dari menimba ilmu bagi orang yang tulus niatannya, bagi orang yang tulus tujuannya. Tentunya agar ilmu ini bisa kita serap dengan baik, kita bukan hanya duduk, bukan hanya mendengar, bukan hanya mencatat. Agar ilmu yang kita timba, faedah yang disampaikan bisa terserap dengan baik, di sana ada beberapa faktor, ada beberapa sebab yang bisa membantu seorang penimba ilmu untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Saya menukil dari Kitabul Ilmi secara ringkas, Kitabul Ilmi karya Syekh Ibn Utsaimin, beliau menyebutkan al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi, sebab-sebab yang bisa membantu untuk didapatkannya ilmu. Terkadang seorang mengeluhkan, saya sudah menghafal tapi tidak hafal-hafal, saya sudah berusaha memahami tapi belum faham-faham. Saya pagi, malam, siang terus belajar tapi sedikit yang bisa saya ambil. Apa sekiranya faktor sebab yang menjadikan seorang itu mudah untuk menyerap ilmu? Awalan yang pertama adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa kata Talak ibn Habib, anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Yang namanya takwa adalah Anda menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, karena Anda mengharap pahala dari Allah. Takwa adalah Anda meninggalkan larangan Allah di atas ilmu, karena Anda takut dari siksa Allah. Ini takwa. Seorang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya di masjid kita bertakwa, bahkan di jalan, di rumah. Bukan hanya di hadapan orang saja kita bertakwa, tapi kita juga bertakwa di saat kita sendiri. Bukan di saat kita senang saja kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, bahkan di saat kita susah. Taqwa Allah fi jamil ahwal, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dalam segala kondisi, segala keadaan, menjadi sebab utama akan dibukakan ilmu bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, coba perhatikan betapa sayangnya Allah kepada kaum mukminin. Panggilan yang lembut, yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada hambanya al-mu'minun. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bila kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan. Furqan, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Akan diberi oleh Allah orang yang bertakwa tadi kemampuan untuk memilah dan memilih. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang bermanfaat, ini yang bermadarat. Dan bahkan kata ulama, sesuai dengan ketakwaan, maka seorang akan buka, Allah bukakan kepada dia pintu ilmu yang luas. Bisa jadi ada seorang yang bertakwa, dia membaca satu ayat, kemudian dia bisa mengeluarkan dari ayat ini 3 faedah, 5 faedah. Ada lagi yang sampai mungkin lebih dari itu, sampai 10 atau 20 misalnya, sesuai dengan ketakwaannya Allah, sesuai dengan ketakwaan yang ada pada diri dia, Allah bukakan bagi dia ya, pintu ilmu ya, al-furqan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Kesalahannya diampuni, dosanya ditutup. Pada ayat yang mulia ini disebutkan 3 faedah yang penting dari bertakwa kepada Allah. Saya tegaskan kembali bahwa bertakwa kepada Allah artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di setiap tempat, kondisi, dan keadaan. Ini penting. Karena ada orang diberkahi ketika di masjid, namun ketika di luar tidak diberkahi. Di masjid terlihat ruku, sujud, khusyuk, ketika di luar ucapannya jelek, perbuatannya jelek. Ini bukan orang yang diberkahi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan, disebutkan dalam surat Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Jarang orang seperti ini. Diberkahi dimanapun seorang berada, ini jarang. Kayak tadi, terkadang ada seorang diberkahi ketika di masjid, terlihat khusyuk, sujud, ruku, tilawah, namun ketika di luar, ucapannya jelek, perbuatannya ya jelek. Bisa jadi seorang diberkahi ketika di banyak orang, namun ketika sendiri dia bermaksiat. Ini bukan orang yang diberkahi. Sehingga di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi sebab yang pertama, faktor yang pertama yang membantu seorang hamba untuk mudah menyerap ilmu, gampang untuk menyerap ilmu, sebab yang pertama dan utama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Disebutkan di sini tiga faedah dari takwa. Yang pertama adalah yaj'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan bagi kalian, bagi orang bertakwa, furqan. Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainad dhari wan nafi'. Allah akan menjadikan bagi kalian, wahai orang yang bertakwa, sesuatu yang bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Bisa memilah dan memilih yang baik dari yang buruk, yang bermadarat dari yang bermanfaat. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilm. Dan tentu di sini masuk padanya ilmu. Bihaitsu yaftahu Allah 'alal insan min al-ulum ma la yaftah li ghairi. Di mana Allah membukakan kepada orang yang bertakwa, dibukakan kepada dia pintu ilmu yang tidak dibukakan bagi yang tidak bertakwa. Fa inna at-taqwa yasudu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifdi. Dengan takwa maka seorang bertambah petunjuknya, bertambah ilmunya, bertambah hafalannya. Oleh karena itu dihikayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan seperti ini. Syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Seorang mengeluhkan tentang hafalannya jelek. Hafalannya jelek ada kalanya dia berusaha untuk menghafal, tidak hafal-hafal. Atau sudah menghafal, ternyata apa? Gampang lupa. Atau hafalannya tidak apa? Ya. Tidak mulus. Dia menghafal ayat satu ayat, ketika dia murojaah mengulangi lagi, satu ayat saja salahnya bisa 10 misalnya. Berarti ini jelek hafalannya. Orang menghafal 100 ayat, kemudian ada yang salah satu atau dua dalam baca yang lupa, ya, mungkin masih dikatakan bagus. Tapi ini misalnya dari 100 ayat, ya, dia lupa sampai 90 ayat. Ya, berarti jelek hafalannya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan adalah ketakwaan. Meninggalkan kemaksiatan adalah bentuk ketakwaan. Wa qala dan Imam Baqi mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa yang namanya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Wala syakka annal insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil wadhar wan nafi. Dan tidak diragukan bahwa seorang setiap bertambah ilmunya maka akan bertambah pengetahuannya dan bertambah dalam membedakan antara al-haq dengan al-batil. Bisa membedakan dengan mudah mana yang bermadarat dari yang bermanfaat. Seperti itu takwa Allah menjadikan seorang itu diberi ilmu oleh Allah, bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, bertambah pemahamannya. Dan bahkan Allah berikan kepada orang yang bertakwa diberi firasah, pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam terhadap satu atau terhadap seorang. Terkadang seorang tidak melihat seorang, tapi mendengar orang ini seperti ini. Tapi karena dia orang yang bertakwa, diberi oleh Allah ya, pandangan yang tajam, dia bisa menilai orang ini jelek. Padahal dia belum pernah melihat, tapi sekedar dia mengetahui dari ucapannya, oh, ini orang yang baik, ini orang yang jelek. Diberi oleh Allah firasah, ketajaman hati yang bisa memilah dan memilih bahwa ini orang yang baik atau ini orang yang jelek. Kemudian faedah takwa yang kedua adalah takfirus sayiat, diampuni kejelekan-kejelekan hamba, diampuninya dosa itu. Di antara sebabnya adalah karena amal salih. Menimba ilmu termasuk dari amal salih. Menimba ilmu agama termasuk dari amal salih. Yang dengannya kesalahan-kesalahan hamba akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni. Orang yang berilmu akan dimudahkan baginya untuk bertobat. Akan dimudahkan bagi orang yang berilmu tadi untuk bertobat kepada Allah dari kesalahan. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Orang ketika dia diberi oleh Allah kemudahan untuk bertobat, ini nikmat dari Allah. Nabiullah Dawud alaihi assalam disebutkan dalam Al-Quran, beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kekeliruan yang ia pernah lakukan. Dan bukan orang yang baik ketika dia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik manakala dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Jadi waktu itu ketika Nabi Dawud alaihi salam sedang berada di mihrab. Mihrab ada tempat ibadah. Biasa Bani Israel, mereka ada tempat khusus ya, untuk beribadah. Ketika Nabi Dawud sedang berada di tempat ibadah khusus, tiba-tiba ada dua orang naik tembok, melompati pagar tembok, masuk ke Nabi Dawud. Nabi Dawud terkejut, ada orang, dua orang, ya, lompat pagar tembok, kemudian menghadap Nabi Dawud. Biasanya kalau orang itu kan mau masuk ya izin ya lewat pintu kan. Ini ada dua orang ya lompat pagar langsung menemui Nabi Dawud. Fa faza'a minhum, terkejut Nabi Dawud. Ternyata dua orang ini sedang ada masalah yang ingin meminta kepada Nabi Dawud untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Yang intinya salah seorang dari mereka mengatakan, wahai Nabi Dawud, ini saudara saya. Saya punya, dia punya 99 kambing. Dan saya punya satu kambing. Dia ingin mengambil kambing saya supaya genap kambing dia menjadi 100. Dan memaksa agar kambing saya diberikan kepada dia, sehingga kambing dia genap menjadi 100. Maka Nabi Dawud mengatakan, laqad dzalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Sungguh dia telah mendolimi kamu dengan dia meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambing dia. Di sini Nabi Dawud keliru. Kenapa? Ketika ada dua orang berselisih, maka jangan diputuskan perselisihan sampai mendengar dari kedua belah pihak. Sementara di sini Nabi Dawud baru mendengarkan dari salah satu pihak, kemudian menghukumi. Maka Nabi Dawud pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekeliruan ini. Paham ya? Jadi ada dua orang berselisih, kemudian salah satu yang berselisih menyampaikan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud langsung menghukumi, sementara Nabi Daud waktu itu belum mendengar keterangan dari yang satunya. Nabi Daud pun tersadarkan bahwa ini adalah kekeliruan. Kemudian dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah kebaikan. Nabi Adam bertobat, Nabi Musa bertobat kepada Allah, Nabi Nuh, ya. Nabi para nabi, para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali dalam bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama agar seorang mudah menimba ilmu adalah bertakwa kepada Allah. Sebab yang kedua, al-musabarah wal istimrar ala talabil ilmi. Tekun dan continue, terus-menerus dalam menimba ilmu. Setan tahu bahwa ilmu yang akan bisa membentengi hamba dari godaannya. Maka setan tidak ingin agar hamba ini, tidak ingin hamba ini menimba ilmu. Sehingga digodanya, sehingga dibuatnya ilmu ini sesuatu yang berat. Ilmu ini digambarkan sesuatu yang kamu gak akan mampu menghafalnya. Wa ila akhirih. Ini adalah godaan setan agar seorang mundur dari menimba ilmu. Ketika seorang sudah tidak berilmu, sangat gampang dipermainkan oleh setan. Sehingga seorang penimba ilmu harus tahu bahwa apa yang sedang dia timba, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Sesuatu yang mulia harus sampai dengan, harus didapat dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan yang lainnya. Anda tentu bisa membedakan ya, untuk mendapatkan rumput di sekitar Anda dengan mendapatkan emas, itu kan lebih mudah mendapatkan rumput. Untuk mendapatkan mutiara, misalnya orang harus menyelam. Menyelam di laut, ya, yang dalam untuk mengambil mutiara. Atau kalau tidak perlu menyelam, ya butuh uang yang lumayan untuk membeli mutiara. Tapi untuk mencari rumput, andai kata pun tidak mau ngarit sendiri, mencari sendiri, ya mungkin membeli. Membeli pun murah ya kan. Seperti sesuatu yang besar, satu yang mahal dan berharga, itu dicapai dengan satu yang ya, orang butuh mengorbankan segalanya. Disebutkan di sini, yata'ayyanu ala talibil ilmi ayabdulal juhda fi idrakil ilmi wa sabri alaihi. Sudah menjadi keharusan bagi penimba ilmu untuk mencurahkan upaya dalam mendapatkan ilmu dan bersabar untuk mencari ilmu. Wa ayahtafidhu bihi ba'da tahsilihi. Dan hendaklah penimba ilmu dia menjaga ilmu setelah ilmu tadi didapat. Ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu sulit, kemudian untuk menjaganya lebih sulit lagi. Makanya sering-seringlah kita muroja Al-Quran. Sering-sering mengulang-ulangi hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal. Karena hafalan Al-Quran ini lebih mudah lepas dari hafalan kita daripada onta lepas dari kendalinya. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Yang namanya ilmu tidak didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Maka seorang penimba ilmu dia akan mencari segala jalan yang bisa untuk didapatkannya ilmu. Dan upaya yang seperti ini akan diberkahi oleh Allah. Akan menjadikan hamba dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menimba ilmu Dan siapa yang menelusuri satu jalan yang ia menimba padanya ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Sabar dan terus tekun. Meskipun misalnya seorang dia merasa saya ini ya tidak seperti teman saya. Teman saya sekali membaca langsung hafal, saya mungkin harus ya 10 kali. Tidak apa-apa. Waktu yang kamu keluarkan untuk menghafal, untuk memahami itu akan ada nilainya di sisi Allah. Seorang yang pandai membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, lahu ajron. Dia mendapatkan dua pahala, bayangkan. Terbata-bata, membacanya tidak lancar pun, pahalanya dua. Ada nilainya. Beratnya kita di saat menghafal, menulis, mencatat, memahami. Itu ada nilainya di sisi Allah. Bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Terkadang seorang dihadapkan kepada materi atau pelajaran yang sulit, sehingga mental dia menjadi melemah. Ini pelajaran sulit, ini sulit, nahwu sulit misalnya. Insya Allah semuanya mudah dengan izin Allah. Bisa jadi Anda pernah melihat ada sebuah batu yang besar di depan rumah seorang. Anda lihat batu tadi kok bolong. Bolong karena apa? Terkena apa? Hujan. Ya. Batu yang keras saja bisa menjadi apa? Berlubang karena kena hujan. Ya. Apa otak seorang mukmin kemudian tidak bisa memahami? Ya. Materi meskipun sulit, bisa. Disebutkan bahwa seorang imam, seorang pakar nahwu itu al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai. Seorang ahli nahwu sudah. Beliau melihat ada seekor semut membawa makanan. Semut ini membawa makanan, naik di atas tembok, jatuh. Jatuh beserta makanannya. Dilihat oleh dia. Makanan tadi diambil lagi, berusaha lagi, semut tadi naik. Sudah tinggi, jatuh lagi. Sampai sekian kali semut tadi jatuh bangun, sampai semut tadi, ya, sampai ke lubangnya membawa makanannya. Semenjak itulah kemudian Al-Imam Al-Kisai, ya, mengambil pelajaran dari semut yang ia lihatnya, yang tekun, sabar membawa makanannya, meskipun ya jatuh bangun, kemudian berhasil. Akhirnya Al-Imam Al-Kisai semangat dalam menimba ilmu nahwu sehingga beliau menjadi seorang imam ya dalam bidang nahwu. Seperti itu barakallahu fikum. Janganlah seorang berputus asa. Janganlah seorang kemudian merendahkan dirinya dengan mengatakan saya ini orangnya enggak cerdas, saya ini orangnya ya tidak mudah dalam memahami. Jangan seperti itu. Semua kita siapapun dia terlahir dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Allah SWT mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak ngerti apapun. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh. Semua kita terlahir dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Namun dengan berjalannya waktu, ya, dan Allah memberikan kepada kita ilmu, memberikan pengetahuan. Terlebih Allah melengkapi kita dengan sam'an wa absaran wa afidah. Ya, Allah melengkapi kita dengan pendengaran, penglihatan hati yang ini adalah ya pintu-pintu untuk didapatkannya ilmu. Pintu-pintu untuk didapatkannya ilmu. Kemudian yang ketiga, agar seorang itu terbantukan dalam menimba ilmu adalah al-hifdzu. Seorang menghafal apa yang dia, menjaga apa yang ia timba dari ilmu. Menjaga ilmu yang sudah dia timba itu ada dua macam. menjaga ilmu yang dia timba ada dua macam. Yang pertama, menjaga di dadanya dengan dihafalnya. Yang kedua, menjaga dalam bentuk tulisan. Dhabtu sadrin wa dhabtu kitabatin. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al-mudhakarah. Wajib atas penimba ilmu untuk semangat mengulang-ulangi pelajaran. Wadhabti ma ta'lamuhu, dan menjaga apa yang sudah pernah dia timba. Imma bihifdihi fi sadrihi au kitabatihi. Ada kalanya dengan dia menjaga ilmu di dadanya dengan dihafal, atau menjaga dengan tulisan. Fa innal insana urdatan linnisyan. Karena yang namanya manusia itu terpapar dengan sikap lupa. Ada seorang syekh, dia membaca kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu 14 jilid. Sejarah kota Baghdad dan para ulama yang masuk kota Baghdad, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini kitab yang banyak faedahnya. Waktu itu ada seorang syekh membaca kitab ini. Di sela-sela dia membaca, dia mendapatkan faedah, cuma lupa dia tidak mencatatnya. Suatu saat ketika faedah tadi ingin ditampilkan, dia harus mencari lagi setahun baru mendapatkan. 14 jilid ya akhir. Ya, ada faedah ya, di tengah-tengah ya, ribuan apa namanya halaman seperti itu kan nyarinya seperti apa? Ya, ibarat Anda mencari jarum di tengah-tengah apa? Ya tumbukan jerami kan berat. Maksudnya Anda kalau mendapat faedah ilmu catat, catat. Biasanya para penimba ilmu itu kalau Anda bawa kitab, ya, biasanya mencatat faedah di, ya, di bagian dalam sampul depan atau belakang. Itu kan ada kertas kosong biasanya di situ. Catat. Dan subhanallah, sebagian ustadz kalian, ya, mencatat seperti itu puluhan tahun masih terjaga, dan ketika dia ingin, ya, mencari faedah itu dia mendapatkannya di, ya, di kitab ini, di apa namanya, faedah-faedah yang mungkin puluhan tahun yang lalu bisa ya untuk ditampilkan lagi karena dicatat. Karena hafalan ya manusia itu ya kadang terpapar oleh kelupaan. Makanya dahulu dikatakan al-hifdzu khawan, yang namanya hafalan terkadang ya mengkhianati kita. Artinya kalau kita sadarnya hanya hafalan, kemudian kita tidak mencatat, kita kadang lupa. Tapi kalau kita menghafal dan mencatat, kita lupa, masih ada catatan. Kita bisa murajaah kembali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu yang kita timba itu lebih dari sekedar ya harta, lebih dari sekedar binatang buruan. Anda kalau suka dengan ya misalnya berburu, suka berburu kijang. Anda berburu kijang, kemudian Anda bisa menangkapnya. Apakah Anda akan biarkan kijang itu ya dilepaskan di halaman? Tidak. Akan lari lagi. Dan kamu sulit lagi untuk menangkapnya, karena dia pernah ketangkap, dia akan lebih apa? Ya, jauh lagi larinya. Biasanya seperti itu. Sama dengan ilmu. Sebuah kebodohan ketika seorang sudah mendapatkan faedah, kemudian harus apa? Hilang faedah tadi, sudah capek-capek. Nah, penting di sini kita mencatat, kita menghafal. Ada sebagian orang merendahkan atau meremehkan sudah. Meremehkan bab hifdzul ilmi. Bab menghafal ilmu. Dia mengatakan, ah yang penting kan kita faham. Ya perlu kita hafal. Keliru yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma. Bal huwa ayatun bayyinat, bahkan ia adalah ayat-ayat yang gamblang, fi suduril ladina utul ilma, yang tersimpan di dada-dada orang yang berilmu. Tersimpan Jadi ayat-ayat bayyinat ilmu tadi tersimpan dalam dada, artinya dihafal. Butuh dihafal. Anda ketika ingin menyampaikan sesuatu, ya, kemudian kan butuh dalil. Nah, gimana kalau enggak hafal? Butuh menyebutkan dalil, nanti hafal. Ya, menghafal dalil tadi, penting. Jangan merendahkan ya, arti dari menghafal atau mencatat faedah. Disebutkan dalam syair, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khara'iqi taliqah. Ilmu adalah ibarat binatang buruan, sedangkan mencatatnya adalah ibarat mengikat binatang buruan tadi. Ikatlah binatang buruan Anda dengan tali yang kuat. Karena sebuah kebodohan manakala Anda berburu kijang, kemudian Anda biarkan kijang tadi setelah tertangkap, dibiarkan ya lepas di tengah-tengah manusia. Yang keempat, yang terakhir di sini, di antara sebab ya, faktor seorang dia akan mudah mendapatkan ilmu, mulazamatul ulama, senantiasa dekat dan bermajlis dengan para ulama, dengan para ahli ilmi. Karena para ulama akan memberikan kepada Anda ilmu yang matang. Jangan kemudian Anda mencukupkan dengan saya cukup membaca sendiri di rumah. Ketika Anda ada kesempatan, kenapa Anda tidak ya, mendatangi majelis ilmu? Kenapa seorang yang dia ingin mencari ilmu sendiri dari tengah-tengah buku yang banyak, terlebih ketika dia tidak memiliki kunci-kuncinya, dia akan kebingungan. Satu contoh yang ringan saja. Anda misalnya ingin mencari atau ingin mengetahui makna dari kata doroba. Doroba, dot, ro, dan ba. Tiga huruf yang terangkai menjadi satu kata. Kamu misalnya mengambil kamus al-muhit atau lisanul Arab, kamu cari di bab dot, kamu gak akan dapat. Itu bukan seperti itu urutannya, bukan dengan abjad. Bahkan kalau kamu mencari di ba, malah mendapatkan kata doroba tadi. Kemudian setelah Anda mendapatkannya pun ya, kata doroba punya arti yang banyak. Doroba masalan artinya membuat permisalan. Ya daribuna doroba fil ardi, pekerja. Doroba ila kada, ya, bentuknya warnanya ke arah ini. Doroba zaidun amron, zaid memukul amr, misalnya. Kata doroba punya arti yang banyak. Ini baru, kamu untuk mencarinya saja, kamusnya ada kuncinya. Kemudian untuk ya, bisa menerjemahkan sesuai dengan konteks kalimat pun harus Anda milih. Ini baru satu kata. Lama kan? Ini lama ketika Anda menimba ilmu sendiri. Tapi kalau di hadapan ulama, di hadapan alul ilmi, di hadapan guru, ya, sesuatu yang mungkin kalau kamu cari sendiri, baca sendiri, satu jam baru kamu memahami, ini dalam satu menit kamu sudah paham. Jadi faedahnya seorang duduk di majelis para ahli ilmi, pertama, ilmu akan didapat dengan mudah. Kemudian juga ilmu tadi insya Allah akan tersampaikan dengan benar. Ya. Tidak hanya mudah, tapi juga apa? Benar pemahamannya. Ya. Bukan kita mengatakan bahwa enggak perlu kita baca sendiri. Ya, dalam kondisi tertentu kita butuh seperti itu. Ada orang-orang yang memang dia di tempat yang jauh untuk datang ke majelis ilmu tidak mudah. Ya dia fattakullaha masatatum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Tapi ketika di sana ada majelis ilmu, jangan sampai kita pelit dengan waktu kita untuk mendatanginya. Ya, jangan sampai kita ya berberat hati untuk mendatanginya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yajibu ala talibil ilmi ayasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli ilmi. Penting. Wajib atas menimba ilmu untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam menimba ilmu ini, kemudian meminta bantuan kepada ahlul ilmi. Minta untuk difahamkan oleh ahlul ilmi. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim. Serta mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di anak iktisar ala mujaradil kira'ah wal mutala'ah yahtaju ila waktin tawil. Karena seorang kalau dalam menimba ilmu, mencukupkan hanya membaca, mentala'ah sendiri, ini butuh waktu yang panjang. Bikhilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrah lahu wa yunir lahu tariq. Ini berbeda ya dengan orang yang dia duduk di majelis orang yang alim. Para alim tadi akan menjelaskan, akan memberi syarah penjelasan bagi dia, memudahkan jalan. Jadi masyarul muslim rahimakumullah, pentingnya seorang untuk duduk di majelis ilmu dekat dengan ahlul ilmi, dengan para ulama, yang dengan seperti itu ilmu akan tersampaikan kepada kita dengan mudah. Bukan hanya mudah saja, bahkan juga bisa apa namanya dengan benar. Di antara sebab kekeliruan, kesesatan orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij, kelompok sesat pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, sebab utama mereka sesat adalah ketika mereka dalam memahami ayat dan hadis tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat ada waktu itu. Namun kenapa mereka tidak mau menimba ilmu dari para sahabat? Mereka membaca Al-Quran, mereka fahami sendiri. Membaca hadis, kemudian mereka ya fahami sendiri. Padahal sahabat itu ada. Kenapa mereka tidak mau menimba dari para sahabat? Sehingga karena tidak mau menimba dari ahlinya, maka mereka menyimpang, mereka sesat. Di sini pentingnya kita dalam menimba ilmu, meminta bimbingan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada orang-orang yang lurus ilmu, amalan dan prinsipnya, sehingga kita akan dibawa kepada kebaikan. Adapun orang yang tidak lurus prinsipnya, jelek amalannya, maka kita ya tidak akan mengambil faedah darinya apapun, bahkan mungkin kita akan disesatkan. Barang siapa yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, maka dia akan dibawa ke tempat yang banyak bangkainya. Oleh karena itu, tidak kemudian kita asal-asalan duduk di majelis, kita memilah dan memilih. Orang akan kita timba itu siapa? Seperti apa ilmunya? Seperti apa keistiqomahannya? Seperti apa prinsipnya? La tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdat ra'i. Janganlah anda memuji keislaman seorang sampai anda ngerti seperti apa manhaj dia, seperti apa prinsip dia dan beragama. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.